Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi akramana bil iman wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Muhammadin sayyidil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan bedah tafsir Syakrawi dalam acara penyejuk hati, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-59. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka telah berbuat fasik. Saudara sekalian, rahimakumullah. Ayat 59 ini adalah sambungan pada ayat 58, yaitu tentang perintah Allah kepada orang-orang Yahudi untuk bersujud masuk ke Baitul Maqdis dan mengatakan hittah, yaitu ampunilah dosa kami. Namun mereka mengganti bahasa dan perbuatan tersebut dengan, pertama, perkataan hittah diganti dengan hintah, artinya gandum. Yang kedua, perbuatan perintah sujud diganti dengan tiarap. Nah, kedua-duanya ini merupakan kesalahan yang fatal. Kenapa? Sebab melaksanakan sesuatu yang tidak diperintahkan ini disebut zalim. Ya, zalamu, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Ada yang dapat kita ambil dari perkataan orang-orang Yahudi dengan menggantinya dengan kalimat hintah. Ini menunjukkan sekali lagi betapa kentalnya warna materialisme dalam otak mereka. Yang seharusnya mereka minta ampun, mereka ganti minta gandum. Gandum, kan luar biasa. Iya. Jadi warna materialisme ini tidak akan pernah lepas dari gaya fashion mereka, gaya cara berpikir, akhlaknya, future orientednya, cara pandang masa depannya, bahkan pandangan politiknya pun, kalau ekonomi sudahlah. Ya, termasuk dari segi akhlak dan tingkah laku mereka tidak lepas daripada warna-warna materialisme yang sangat kental. Nah, jadi kita melihat di sini kesesatan demi kesesatan seperti ini, ya, oleh Allah dibetulkan, diberikan wejangan. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu rijzan, siksaan, siksaan, ya, dari langit. Ada sedikit beda rijzan dengan mau'izah. Kalau mau'izah itu pengajaran yang diperuntukkan nilai-nilai kebaikan bagi orang-orang yang mukmin, tujuannya juga baik. Kalau rijzan, pengajaran yang hasilnya tak baik, artinya siksaan bagi orang-orang yang zalim, yang tujuannya juga baik. Cuman beda mau'izah dengan rijzan, ya, segi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Di sini ada suatu hal yang menarik ini, Pak Ustaz. Dari beberapa ayat yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Allah beberapa kali menggunakan kata-kata zolamu, zolamu, zolamu. Kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 51 zolim, 54 zolim, 57 zolim, 59 zolim. Jadi seakan-akan Yahudi itu betul-betul zalim, zalim, zalim, zalim gitu Pak Ustaz. Bagaimana ini? Iya, Allah menilai kan bukan berdasarkan asumsi, berdasarkan fakta. Ketika terjadi fakta, ketika terjadi suatu perbuatan, dan Allah langsung, ini kamu zalim terhadap dirimu. Walaupun begitu, mereka tetap diberikan kemaafan. Jadi akibat mungkin ketika sebuah ungkapan Ghazali kita kemukakan di sini, ketika hati itu sudah banyak sekali diliputi oleh dosa dan kesalahan, maka yang muncul adalah kekerasan dan ketidaktenangan. Iya, maka disebutkan summa qasat qulubukum. Summa qasat qulubukum. Kemudian kacau, kemudian keras hatinya. Karena zalim demi zalim tidak diikuti oleh permohonan maaf. Berbeda dengan Abul Anbiya, Adam Abul Bashar, Adam alaihi salam, ketika dia zalim pertama langsung dia minta ampun. Rabbana innana zalamna. Iya, ampusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mengakui kezaliman adalah merupakan kelembutan jiwa sebenarnya. Suatu kebaikan. Suatu juga kebaikan. Iya, ya, tapi yang muncul di sini Ustaz ya, mereka melakukan kezaliman tapi tidak mau bertobat kepada tidak, Allah. Tidak ada mereka bertobat. Malah seperti kata-kata hittah tadi diganti dengan hentah. Ya, hentah. Diganti dengan hal-hal. Jadi saya melihat begini juga Ustaz. Sifat orang munafik atau sifat orang-orang Yahudi ini yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat orang munafik yang merubah dari yang baik kepada yang tidak baik, ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang merubah perintah Allah untuk menutup aurat dengan membuka aurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan hambanya untuk menjaga aurat baik laki-laki ataupun perempuan, saudara. Ini dirubah. Nah, kalau kita lihat, kalau perempuan sudah sering dibahas, tapi kalau laki-laki pun sekarang Ustaz, saya lihat banyak bapak-bapak udahlah badannya gendut, hitam, nyuci mobil pakai celana pendek pula itu. Subhanallah. Ya, inilah memang sudah pakai baju begitu. Ini kan sesuatu yang saya melihat sekarang ini sudah tersebar di tengah masyarakat. Seakan-akan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang enggak ada. Karena kan kalau aurat itu kalau ada ini katanya ada ketertarikan. Sampai kemarin kalau didengar di televisi, apakah fotonya Anjas Asmara itu porno atau tidak gitu, yang foto bugilnya itu Ustaz. Allah. Ya kan? Dibilang ada juga ternyata orang yang mengatakan itu tidak porno Ustaz. Seni. Bukan, alasannya karena apa? Karena orang yang melihatnya itu tidak tertarik. Jadi disebut dia itu porno apabila yang melihatnya itu terangsang begitu. Jadi saya, kalau menurut hemat saya pula, dalam pemikiran saya, hanya orang-orang yang abnormal, hanya laki-laki atau perempuan yang tidak normal lah yang melihat perempuan bugil atau laki-laki bugil yang tidak terangsang. Begitu. Artinya apa? Adalah naluri manusia ketika dia melihat orang lain dalam kondisi tidak berpusana akan muncul keterangsangan itu. Begitu. Artinya ini, artinya itu pasti porno begitu, tidak ada. Maka saya melihat ya, untuk memperkuat lagi argumentasi tadi, yang dipandang Allah sekarang ini bukan perasaan sebenarnya. Yang menjadi patokan kita bukan perasaan, aturan yang jelas. Makanya porno aksi, pornografi porno aksi itu dibatasi dengan undang-undang supaya jelas dia. Tidak satu sisi mengatakan ini bukan porno, satu sisi mengatakan ini porno. Ah, coba lihat sejauh mana undang-undang itu nanti yang membatasi mengenai pornografi ini. Sebenarnya begini ya, ketakutan sebagian orang adanya pembatasan, sebenarnya dia juga telah membatasi dirinya. Orang yang ingin bebas itu sebenarnya dia telah membatasi diri dengan pemikirannya. Sebenarnya tidak bebas bebasnya. Buktinya orang-orang yang misalnya maafnya, kalau di Eropa itu ada suatu saat di mana suatu tempat mereka masuk ke lapangan tersebut dengan tidak berbusana. Itu menjadi kebiasaan tiap tahun. Yang katanya kalau tidak berbusana lebih dekat dengan alam, lebih bisa natural, nah, lebih bisa alami lagi. Sebenarnya itu juga telah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi yang juga mengikat mereka. Mengikat mereka, benar. Ya, akhirnya kebiasaan tadi yang mereka anggap kebebasan, itulah yang mengikat mereka. Jadi sebenarnya tidak ada namanya kebebasan mutlak. Iya. Allah menurunkan nilai-nilai akhlakul karimah untuk dalam masalah aurat ini agar kebebasan manusia itu bisa bertanggung jawab dan tidak mengganggu kebebasan dan perasaan nilai-nilai yang baik pada diri masyarakat yang lain. Dan saya yakin tidak akan ada masalah kalau undang-undang pornografi yang sedang digodok ini disahkan. Ya, kenapa? Sebab cobalah kita bayangkan, berapa sih yang mendapat rezeki dari pornografi itu? Berapa orang? Sementara yang lain bisa menjadi korban, sangat luar biasa korbannya. Saya pikir lebih dari narkoba lagi. Kalau hanya cuma artis, berapa sih artis di Indonesia ini? Bukan menyepelekan mereka, tidak. Tapi apakah mereka ingin melihat manusia Indonesia ini ke depan seperti orang-orang yang kaum Nabi Lut, tidak lagi beragama, tidak mendapatkan hidayah, dan suatu saat pasti akan dihukum Allah cepat atau lambat. Maukah kita dibalikkan gunung lagi atau bagaimana? Jadi mungkin dapat kita katakan dengan singkat gitu bahwa yang dijadikan patokan itu adalah maqalallah wa maqalar rasul, begitu. Jelas. Ya. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan rasul, itulah yang dijadikan batasan itu saja. Ya. Kenapa? Karena ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Sesuai dengan logika manusia. Ya. Sesuai dengan etika manusia. Sebab pada diri manusia ini ada juga barometer kan? Kenapa mereka, kita manusia Indonesia umumnya, umat Islam tidak senang pornografi? Karena pada diri mereka itu ada penolakan. Iya, di sisi lain itu Pak Ustadz, bahwa sebenarnya diterapkan pornografi dan porno aksi ini bukan suatu kebaikan bagi Ustadz yang melarangnya. Betul. Itu kebaikan kembali kepada orang yang dilarang tadi. Masyarakat luas. Ya. Masyarakat luas dan pelaku itu sendiri. Betul. Mungkin dia nggak merasa apa-apa, tapi mungkin anaknya kalau melihat gimana, ih bapak aku kayak gini, malu. Dia sendiri mungkin malu melihat kayak gitu. Jadi sebenarnya pornografi dan porno aksi ini bukan kebutuhan umat Islam, terutama ustadz-ustadz, tapi kebutuhan kita semua, termasuk para pelaku itu sendiri. Dengan dibatasinya itu sebenarnya melindungi dia lebih banyak daripada melindungi Tuhan. Contohnya saja lah ya, coba kita tanyain Pak Giturulis itu, masa kelabu yang kemarin-kemarin di ini, coba ditanya, senang nggak dia mengenai masa kelabunya, masa hitamnya itu? Dia akan menangis, dia akan mengatakan, jangan kamu lakukan wahai adik-adikku, aduh sudahlah itu, saya sudah merasakan itu sebagai catatan hitam dalam hidup saya, ini ingin saya hapus. Artinya apa? Ya jangan dilakukan karena itu tidak baik. Tidak baik. Jadi sebetulnya Ustaz, munculnya permasalahan pornografi atau porno aksi tadi, saya melihat dalam ayat ini perlu sekali kita tegaskan Ustaz. Artinya perlu sekali kita bahas permasalahan itu lebih luas sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam ayat ini Allah mengancam, ada semacam ancaman rijizan, gitu. Rijizan. Iya. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Artinya apa? Kalau kita tidak mau care, tidak mau peduli dengan permasalahan ini, bisa saja Allah itu akan menurunkan tsunami yang kedua, atau bahkan mungkin lebih parah daripada tsunami. Iya. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir Ustaz Ardi, kondisi kita yang seperti ini, orang kaya tidak lega dengan kekayaannya. Iya. Orang yang miskin susah dengan kemiskinannya. Orang yang punya harta tidak aman dengan harta di tangannya, tak aman dia. Iya. Itu memang sudah berijizan sebenarnya. Penyakit bala lewat sebuah kondisi perasaan itu kan sudah bala namanya. Iya. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Misalnya kalau dia punya 3 mobil, takut nanti digarong, takut dihancurkan, takut di ya takut dilempar, kan banyak seperti itu. Ya, kuncinya berlapis Pak Ustaz. Berlapis. Mungkin ada 10 kunci itu ya, lupa ada satu. Lupa satu, tak tidur. Subhanallah. Jadi sebenarnya kembalilah kepada Allah, hati akan tenang. Allah tidak akan melarang manusia untuk mencari harta dan mengembangbiakkan harta dan bahkan disuruh. Tapi kalau itu dilakukan secara fair, bagus, halalan, tayyibah, dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Ya, secara hukum, moral, politik dan yang lain, tidak ada salahnya manusia kaya, tidak ada salah manusia berharta, dan justru itu juga dengan harta ini, dengan kekayaan ini, bisa beribadah, bisa dan haji, bisa mengembangkan suatu tata nilai yang lebih baik, jalan yang bagus, bangunan yang antik bagus, dan juga kehidupan pendidikan yang lebih maju. Yeah. Dan ini kan adalah suatu yang diinginkan Nabi dan Allah juga. Cuman kadang-kadang segelintir kita lebih mendahulukan nafsu sesaat, ingin kaya cepat, tapi mengorbankan ratusan tahun generasi-generasi yang akan datang. Para pendengar yang sangat saya muliakan, sekianlah kesimpulan kita yang dapat kita sampaikan adalah merupakan wujud dari rasa keberagamaan yang bagus. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita belajar dari para pendahulu umat-umat yang lain, yaitu Bani Israel dalam konteks ayat ini, sehingga kita tidak terjebak dan terjadi kesalahan seperti yang mereka lakukan. Kami dari tim Safir Al-Azhar, Hanafi Ismet Fahmi, dan Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansyah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.